طيب، نبي زكريا، نبي زكريا sudah berumah tangga puluhan tahun. Dari mana tahu puluhan tahun? Karena nanti dilukiskan di Quran surah Maryam surah 19 itu ya, kalau dibaca dari ayat 2 ya, kalau mau lengkap sampai ayat ke-15 ya, 2 sampai dengan 11 posisi paling kanan sebelah bawah, dan 12 sampai dengan 15 posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah, itu dilukiskan oleh Quran. Ya Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah, hamba ini mohon maaf, sekarang sudah semakin sepuh, fisiknya letih, rambutnya memutih, tapi sampai hari ini belum putus asa memohon kepadamu untuk punya keturunan. Sedangkan istrinya, maafkan ibu, ya para akhwan, difonis secara medis tidak mungkin punya keturunan karena menopause dan mandul. Baik, telah berikhtiar, berusaha, dan mohon maaf, difonis tidak mungkin, mustahil. Semua mengatakan enggak bisa. Lalu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mihrab kemudian beliau bermohon. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli. Habli. Ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Habli itu yaitu fi'il amr, tapi amr kalau untuk makhluk diartikan talab, permintaan. Kalau dari Allah perintah, ya. Jadi kalimat permintaan yang menggunakan nama Allah, habli itu dari kata wahab namanya. Wahab, wahab itu sifat pemberi Allah yang tanpa batas. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi kalau teman-teman berada dalam satu keadaan, manusia mengatakan misalnya mustahil, ini enggak akan mungkin, enggak akan bisa, itu tanda pertama dari Allah, tinggalkan makhluk langsung bermohon kepada Allah. Itu tanda pertamanya. Ya, itu tanda dari Allah, sudah berharap kepada saya nih. Jadi kalimat itu dihadirkan kepada kita, situasi dihadirkan supaya diberikan jalan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum selama ini jauh dari Allah, jarang mengingatnya, jarang baca Al-Qur'an ya, untuk menambah tawakal kita kepada Allah. Jadi ketika makhluk mengatakan mustahil, wahab, minta kepada Allah yang Maha memberi tanpa batas. Ya, innaka sami'ud du'a, ya Allah, Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang Maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Jelas ya? Maka ketika kalimat itu dimohonkan kepada Allah dan dipahami maknanya, disampaikan di mihrab, maka tidak menunggu lama, turun jawaban di ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Turun malaikat menyampaikan ya, sedangkan beliau masih berdiri dalam keadaan salatnya, ya Allah memberi kabar gembira kepada Anda, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah, bahkan Yahya. Yahya. Yahya itu artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Paham? Baik, alhamdulillah.